Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amadad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adzi rahimahullah. Qala rahimahullah, al-jumlatu tsaniyah, jumlah yang kedua, qauluhu wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Qala fihi wujubu sholatil jama'ah, di dalam kalimat ini ada dalil yang menunjukkan wajibnya salat jamaah. Dari mana kita ketahui kok salat jamaah itu wajib? Dari mana? Di sini dikatakan hendaknya mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Jadi kalau ada imam, ini menunjukkan sholat itu adalah sholat jamaah. Dan waliya ummakum, ini adalah fi'il apa? Haidar, kenapa? Yang keras. Mana kitabnya? Anda itu? Waliya ummakum, fi'il apa? Fi'il mudhari yang dibarengi dengan apa? Lamul amr, yang memberi makna apa? Perintah. Dan perintah asalnya wajib. Hendaknya mengimami kalian orang yang tertua di antara kalian. Ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena ada imamnya. Kalau ada imam berarti ada makmumnya. Qala wa anna aqallaha imamun wa ma'mun, dan sesungguhnya paling sedikitnya sholat jamaah adalah imam dan makmum, yaitu dua orang. Zaki anta zakiyun, sholat jamaah itu paling sedikit berapa orang? Dua orang. Siapa? Imam dan makmum namasan. Jadi sholat jamaah itu paling sedikitnya berapa? Dua orang, imam dan makmum. Apakah ini laki-laki ataukah perempuan? Paling sedikit dua orang. Wa annal awla bil imamati aqwamuhum bimaksudil imamah, dan sungguhnya yang paling berhak dengan kepemimpinan menjadi imam sholat adalah aqwamuhum, yang paling menunaikan, yang paling lurus, bimaksudil imamah, dengan maksud tujuan imamah, kepemimpinan sholat. Jadi yang paling berhak, yang paling pantas untuk menjadi imam itu yang paling apa? Paling tahu, paling mengerti dan menunaikan tentang tujuan diadakannya sholat jamaah. Royhan, maju sini. As-syaitan yukhibbu al-ghanam al-qasiyah az-zi'bu, singa itu senang menerkam domba yang bersendirian. Jangan suka menyendiri, nanti diterkam serigala ya. Jangan suka mojok, nanti diterikat, diterkam serigala ya. Kama sabata fi sahih, sebagaimana yang telah sabit di dalam kitab as-sahih. Qala Rasulullah mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bi sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'a faqdamuhum hijratan aw islaman. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami satu kaum adalah aqra'uhum. Aqra' dari kata qara'a. Qara'a artinya apa? Is membaca. Kalau aqra'u itu isim apa, Mas Yono? Aqra'u akbaru, isim tafdil. Berarti apa? Kalau membaca, yang paling bagus, yang paling baik bacaan mereka li kitabillah terhadap Al-Quran, hafalannya paling banyak, hafalannya paling bagus, hafalannya paling paling baik, itu yang berhak menjadi imam sholat. Yang berhak menjadi apa? Imam sholat. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika di dalam bacaan Al-Qur'an mereka sama, sama-sama hafid 30 juz, sama-sama bacaannya bagus, mujawid semuanya, muratil semuanya. Kalau baca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan tartil, sama. Bagaimana? Fa'alamuhum bi sunnah. Kalau di dalam perkara hafalan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya sama, maka kriteria yang kedua, yang paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling berilmu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakaria kemana? Ada apa di luar? Sama Mukbil? Ya. Mana? Hah? Ada apa di luar? Jangan-jangan ambil aqua yang di depan. Hah? Duduk di sini. Ini waktunya belajar. Mana Mukbil? Masuk. Mukbil. Duduk. Itu yang bagus atau setoran? Kalau dalam perkara bacaan dan hafalan Al-Quran sama, setelah itu apa? Yang paling mengetahui, yang paling mengilmui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inkanu fis sunnati sawa'a, jika mereka di dalam ilmu mereka terhadap as-sunnah, keilmuan mereka terhadap as-sunnah itu sama, sama-sama berilmu, sama-sama ulama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah. Yang lebih dahulu apa? Hijrah, pindah. Au islaman, atau yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu apa? masuk Islam. Kalau masih sama, fa in kanu fihi sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau dalam perkara hijrah sama, hijrah juga bareng, masuk Islam juga bareng, maka apa? Fa akbaruhum sinnan, yang paling tua atau yang lebih tua. Ini urutan yang berhak menjadi imam. Yang pertama urutannya siapa tadi? Khalid? Siapa tadi Rahmat? Yang pertama? Siapa? Yang paling banyak hafalan Al-Quran, yang paling bagus hafalan Al-Qurannya. Kalau dalam hafalan Al-Quran sama, yang kedua? Yang kedua apa, Is? Kriteria yang kedua. Dalam hafalan Al-Quran sama, bacaannya sama-sama bagus, mujawid semua, semua meniru bacaannya Ali Basfar atau Imad atau Abdul Basit. Yang paling mengetahui as-sunnah. Kalau dalam ilmu as-sunnah sama. Yang ketiga apa? Haidar. Yang paling duluan hijrah atau masuk Islam. Itu urutan yang menjadi imam. Ini dari hadis ini kita ketahui apa? Kita ketahui apa kira-kira di sini? Keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu. Yang berilmu, yang lebih berilmu itu lebih utama. Maka dalam menjadi imam ini didahulukan mereka, diutamakan. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Qala fa in kanu mutaqaribaini kama fi hadzal hadis, jika mereka itu berdekatan, hampir sama bacaannya, hampir sama ilmu tentang as-sunnah, hampir sama, demikian juga hijrah ataupun masuk Islamnya sama. Kanal aula minhuma akbarahuma, maka yang lebih pantas di antara keduanya yang berhak menjadi imam adalah yang paling tua atau lebih tua. Fa inna taqdimal akbar masyru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartib, dikarenakan mendahulukan orang yang lebih tua ini disyariatkan. Ini apa? Disyariatkan. Maka di kalangan orang Jawa, kalau kita jadi sinoman, apa? Yang disuguh itu yang mana dulu? Orang yang tua-tua dulu, yang lebih tua dari kalangan orang yang tua. Itu di Jawa seperti itu kan? Ini ternyata dicontohkan oleh syariat. Ini bimbingan syariat, mendahulukan yang lebih tua atau mendahulukan orang tua. Fi kulli amrin tuliba fi tertib, dalam perkara yang di situ dituntut untuk tertib berurutan. Untuk apa? Berurutan, dahulukan yang tua. Kalau menjadi sinoman, maka perhatikan sinoman ya. Kalau ngasih minuman, oh dari mana? Oh yang lebih tua dulu mana? Kemudian diurutkan. Ya, atau ngasih snack dari yang lebih tua. Ini bimbingan syariat. Idza lam yakun lisaghiri mazidu fadlin, apabila tidak ada bagi yang kecil ini keutamaan yang lebih. Kalau kecil tapi apa? Lebih ilmunya, lebih bacaannya lebih baik. Kemudian yang lainnya itu lebih, keutamaan yang lain itu lebih, maka yang kecil ini di dahulukan. Yang kecil apa? didahulukan. Kalau yang kecil ini memiliki keutamaan lebih, seumpamanya apa? Dia masih kecil, tapi apa? Oh, jadi lurah. Yang lain sudah tua-tua, yang kecil jadi lurah, maka ini memiliki keutamaan yang lebih, dia didahulukan. Oh, lurahnya dulu. Ini apa? Perkara yang dibimbingkan oleh syariat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Apa maksudnya? Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua, kabbir. Ya. Sebagaimana dalam kisahnya siapa? Munculnya orang-orang Qadariyah yang menghadap, dua orang yang menghadap siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka yang lebih tua yang menyampaikan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kabir kabir, dahulukan yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, dia yang berhak. Wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Qala wa idza tarattabati shalatu bi imamin wa ma'mumin. Di paragraf yang di atas kita ketahui tentang apa? Wajibnya salat jamaah. Kemudian yang berhak menjadi imam. Yang berhak menjadi imam. Kemudian beliau mengatakan, apabila salat itu terkait dengan imam dan makmum, fa innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Maka dijadikan imam itu untuk apa? Diikuti. Jadi kalau sholat, ya sama dengan sholatnya imam. Bukan apa? Berbeda atau menyendiri. Berbeda atau menyendiri. Sama dengan sholatnya imam. Kenapa? Imam itu dijadikan, diangkat untuk diikuti. Untuk ditaati. Maka apa? Orang yang sholat harus mengikuti, mengikuti imam. Fa idza kabbara kabbara man wara'ah, maka jika imam bertakbir, bertakbir pula orang yang di belakangnya. Jadi kalau imam sudah bertakbir Allahu akbar, yang di belakang kemudian bertakbir Allahu akbar. Wa idza raka'a, dan apabila imam itu rukuk, wa sajada wa rafa'a, dan sujud dan bangkit dari sujud, tabi'ahu man ba'dah, maka mengikuti imam siapa yang di belakangnya, makmum. Jadi kalau imam ini takbir untuk sujud, makmum kemudian apa? Mengikuti setelahnya. Kemudian kalau bangkit dari sujud, makmum mengikuti setelah imam. Wa yunha an muwafaqatihi fi af'ali shalah, dan dilarang. Siapa yang dilarang? Makmum. Makmum dilarang muwafaqah, sama di dalam perbuatan sholat. Artinya takbirnya bareng. Imam takbir, makmum takbir bareng. Allahu Akbar, bareng takbirnya. Atau rukuknya bareng, atau sujudnya bareng. Yang ini apa? Dilarang. Berbarengan dengan imam, ini apa? Dilarang. Makmum ini melakukan gerakan sholat setelah imam. Wa amma musabaqatuhu, adapun mendahului imam, wa taqaddumu alaihi fi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in, fa inna dhalika haramun. Adapun mendahului imam, maka sungguhnya mendahului imam dalam ruku' atau sujud atau tunduk atau bangkit, yang demikian itu adalah haram, mubtilun di sholat, membatalkan sholat. Jadi anak-anak ingat, kalau sholat tidak boleh apa tadi, Raihan? Hah? Mau kemana? Kok mundur-mundur mau kemana? Kalau sholat tidak boleh berbarengan dengan imam. Tidak tahu berbarengan dengan imam. Nah, tahu. Kalau imam takbir Allahu Akbar bareng takbirnya Allahu Akbar. Kalau rukuk Allahu Akbar untuk rukuk bareng, ini tidak boleh. Apalagi mendahului imamnya belum rukuk sudah rukuk. Imamnya belum bangkit dari sujud sudah duduk. Ini mendahului imam. Dan kalau mendahului imam maka apa? Itu haram dan membatalkan sholat. Sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Mendahului apa? Imam. Fayumaru al-ma'mumuna biliktidai bi imamihim. Maka diperintahkan para makmum untuk mengikuti, meneladani imam mereka. Wa yunhauna anil muwafaqah wal musabaqah. Dan mereka dilarang dari muwafaqah, sama berbarengan dengan imam. Demikian juga wal musabaqah, mendahului imam. Wa takhallufu al-kathir. Demikian juga apa? Tidak membarengi, tapi demikian juga tidak mendahului. Tapi apa? Imamnya sudah atahiyat, sudah mau salam, dia baru bangkit dari sujud. Ini takhalluf al-kathir. Ini apa? Tidak meninggalkan gerakan imam dengan waktu yang lama, yang banyak. Imamnya sudah i'tidal, dia masih ruku. Dia masih apa? Rukuk sampai lama. Ini juga dilarang. Jadi yang dilarang tiga. Apa itu? Muwafaqah, musabaqah, dan at-takhalluf al-kathir. Membarengi, mendahului, dan apa? Berlama-lama tidak mengikuti gerakan imam. Qala. Fa'inkanu ithnaini fa'akthar. Jika makmum ini dua orang atau lebih, fal'afdalu an yasufu khalfah. Maka yang lebih utama, mereka berbaris di belakang imam. Dan berdirinya makmum dengan imam, ini sudah kita baca. Ada berapa kemarin? Ada berapa hukum? Ada berapa hukum dulu, Kim? Berdirinya makmum dengan imam? Ada berdiri yang wajib. Ya. Ada berdiri yang sunnah. Ada berdiri yang mubah. Dan ada berdiri yang apa dulu? Apa, Mas? Bas. Sudah kita baca toh. Ada berdiri yang haram. Ada empat. Kalau makmumnya dua orang, ya ini laki-laki semua, maka yang lebih utama dua orang ini atau lebih berdiri di belakang imam, membuat saf di belakang imam. Wa yajuzu an yaminihi au an janibaihi, dan boleh makmum ini berdiri di samping kanan imam dan di samping kiri imam, berarti satu baris. Itu boleh. Ini apa? Mauqifun mubah. Ini boleh. Ya, tiga orang umpamanya. Kemudian apa? Imamnya di tengah, makmumnya samping kanan dan di samping kiri. Ini boleh. Ya, ingat ini boleh ya. Tapi yang afdal yang mana tadi? Di belakang imam. Warrajulul wahidu yasufu an yaminil imam. Dan kalau makmumnya itu adalah satu orang laki-laki, dia yasufu membikin sob berbaris an yaminil imam, di samping kanan imam. Jadi kalau imam sama makmum cuma dua orang, makmumnya satu, imamnya satu, maka makmum berdiri di samping kanan imam. Ini berdiri yang wajib. Berdiri yang wajib. Wal mar'atu khalfar rajul awir rijal, dan para wanita atau seorang wanita ini berdiri di belakang seorang laki-laki. Awir rijal atau para laki-laki. Takifu wahdaha, dia berdiri sendirian. Dia berdiri apa? Sendirian. Illa idza kana ma'aha nisaun, kecuali apabila bersama dia para wanita yang lain. Di mana berdirinya seorang wanita dengan imam seorang laki-laki? Di belakang. Dan dulu ada yang dibolehkan, di mana? Samping kanannya. Kalau imamnya ini suaminya atau bapaknya atau anaknya atau mahram yang lainnya. Atau mahram yang lainnya. Tapi yang afdal bagi wanita, imamnya laki-laki, dia berdiri di belakang imam, walaupun makmumnya satu orang, wanitanya satu orang. Fayakunna karrijali fi wujubil musafah, maka jadilah para wanita ini seperti laki-laki dalam apa? Wajibnya membuat saf, berbaris. Ya, berarti apa? Merapatkan kaki, meluruskan saf, sama sebagaimana laki-laki kalau bersama para wanita. Wa in waqafa ar-rajul al-wahid khalfa al-imam aw khalfa as-saffi li ghairi udrin batalat salatuhu. Dan jika seorang laki-laki seorang saja berdiri di belakang imam atau di belakang saf tanpa udur, maka salatnya batal. Salatnya batal. Dan ini sudah kita baca. Ini termasuk berdiri yang apa? Dilarang. Berdiri di belakang saf sendirian atau berdiri di belakang imam sendirian. Ini berdiri yang dilarang. Bahkan beliau mengatakan batalat sholatuhu. Kapan sholatnya batal? Kalau berdiri tanpa udzur. Maksudnya tanpa udzur apa? Bisa berdiri di samping imam tapi dia berdiri di belakang. Atau saf yang di depan masih bisa dia masuk ke dalam, tapi dia berdiri di belakang sendirian. Karena Rasulullah mengatakan apa? La salata liman shalla khalfas safi wahdah. Tidak ada salat bagi orang yang salat di mana? Berdiri sendiri di belakang saf. Ini namanya tanpa udzur. Kalau ada udzur maka sholatnya sah. Kalau ada udzur sholatnya sah. Itu berdirinya makmum dengan imam. Bagaimana kalau para wanita? Di mana imam mereka? Para wanita adalah mereka berdiri satu saf dan imamnya yang ada di paling tengah. Imamnya di mana? Yang ada di tengah. Itu para wanita. Qala walal imami tahsilu maqsudil imamah. Dan wajib atas imam untuk memberikan maksud, melaksanakan apa yang diinginkan dari kepemimpinan salat. Minal jahri bitakbir, seperti apa? Mengeraskan takbir. Fil intiqalat, dalam apa? Perpindahan dari berdiri ke ruko, dari ruko ke berdiri, dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk, dan seterusnya. Takbir-takbir perpindahan ini apa? Suara takbir dikeraskan oleh imam. Wa tasmi, apa tasmi di sini? Kalimat sami Allah uliman hamidah. Ini dibaca dengan keras. Qala minal jahri fil qiraati fi shalatil jahriyah. Demikian juga apa? Mengeraskan bacaan pada salat-salat jahriyah. Salat jahriyah itu salat apa saja? Haidar. Salat jahriyah itu salat apa saja? Bantu Yas. subuh, maghrib, isya. Itu saja. Ada lagi enggak? Kalau sholat Jum'ah dikeraskan atau tidak? Dikeraskan. Kalau sholat Id dikeraskan. Sholat Tarawih dikeraskan, ya. Jadi sholat-sholat jariah, sholat yang bacaannya dibaca dengan keras, yaitu Al-Fatihah dengan surat setelahnya. Yaitu apa? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jum'ah, sholat Idain, sholat istisqa, sholat selain-selain istisqa, sholat gerhana, sholat taraweh dan witir. Itu bacaannya apa? Dikeraskan. Imam mengeraskan bacaan. Wa alaihi mura'atul ma'mumin fi taqaddum wa ta'akhur. Dan wajib atas imam untuk memperhatikan makmum, apakah ini ini maju ataukah ini mundur, memperhatikan shofnya. Imam wajib memperhatikan, ya, shofnya bagaimana, ya. Imam yang memperhatikan. Wa takhfif ma'al itmam, demikian juga apa, memperhatikan ini diringankan salatnya, artinya apa, pendek. Ma'al itmam bersama dengan sempurna. Jadi pendeknya bukan sing penting cepat, bukan, tapi apa? Sempurna sholatnya. Ya. Bacanya pendek tapi sempurna. Ya. Bukan asal kul huwailik, bukan, ya. Ya. Bukan asal baca kul hu saja, tapi apa? Sempurna. Sempurna bacaannya, sempurna rukuknya, sempurna sujud dan seterusnya, sempurna. Ini yang berkaitan dengan jumlah yang kedua, yaitu tentang keimaman di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jumlah yang ketiga kita baca pada kesempatan yang lain insyaallah. Subhanak hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.